Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Wassalamu taslimun katsira. Amma ba'd. Kita kembali melanjutkan membaca kitab Syarah Qatr an-Nada wa Bil Sada Ibnu Hisham Al-Ansari rahimatullahi taala alaih. Ya, silakan sebelum kita masuk ke pembahasan untuk antum setorkan hafalannya. Ya, qala al-musannif rahimahullah taala. Qala al-musannif rahimahullah taala al-kalimatu qawlul mufrad wa hiya ismu mufi'lun harfun fa amma ismu yu'rafu bi al-mal fa rasul fa tanwin bil hadith anhu kata'ib. Ya, kata'ib barabtu. Kemarin sudah kita ambil pembahasan tentang al-kalimah. Ya, sebelum kita lanjutkan, akan kita merujuk dulu. Man yadhkur ma huwa al-kalimah? Ma ma'na al-kalimah? Hah? Qawlun mufrad. Ma ma'na al-qawl? Al-fadal ala ma'na. Lafaz yang menunjukkan kepada makna. Ya, jangan lihat ya. Hafalan dan pemahaman. Kalau enggak bisa dengan bahasa Arabnya, dengan bahasa Indonesianya. Ya. Enggak boleh nengok begitu. Kemudian al-lafad ma huwa al-murad fil lafad? Hah? Al-lafad sudah pernah kan dilewatkan bahasanya pada kitab Tuhfah. Suara yang mencakup. Fautun mustamil ala ba'di hurufil hijaiyah. Suara yang mencakup sebagai huruf hijaiyah. Hmm. Kemudian al-qaul wal lafad, mana yang lebih umum dan mana yang lebih khusus? Yang lebih umum apa? Lafad. Kenapa? Karena lafaz mencakup yang mengandungi makna seperti Zaid dan juga mencakupi apa yang tidak mengandungi makna seperti Days. Balikannya apa? Zaid. Sedangkan qaul khusus untuk yang apa? Mengandungi makna. Kemudian ma ma'na al-mufrad alladhi dzakarahu al-musannif. Apa makna al-mufrad yang disebutkan oleh musannif? Ma la yadullu juz'uhu ala juz'i makna. Apa yang bagian-bagiannya tidak menunjukkan kepada sebagian makna yang ditunjukkan oleh kumpulannya. Iya. Ini bagaimana definisinya seperti ini? Siapa yang membawakan definisi seperti ini? Al-manatiqah, ya ahlul mantiq. Beliau menukil dari mereka. Adapun kebanyakan ahnahu, mereka mendefinisikan al-qaul dan ucapannya apa? Ya. Matuluh fiwa marrah, apa yang dilafazkan sekali. Zaidun, Abdullah, ya. Fatimah, ya ila akhiriha. Itu yang rajih. Kemudian juga sudah kita ambil bagian-bagian dari al-kalimah yang tiga, ismun, fi'lun, dan harfun. Juga sudah kita ambil beberapa tanda dari isim, yaitu apa yang disebutkan oleh beliau rahimahullah, al, kemudian apa? Tanwin. Kemudian al-hadithi anhu, ya, pembicaraan tentangnya ataupun penyandaran berita kepadanya. Mengapa? Apa kira-kira? Mengapa Ibnu Hisham di sini mencukupkan dengan menyebutkan tiga tanda saja? Ya, mengapa? Apa rasanya? Kenapa beliau mencukupkan tiga tanda di sini? Padahal di sana banyak tanda, 30 atau lebih dari isim. Karena apa? Tiga ini yang paling masyhur dan paling mudah. Ya, li syuhratiha wa suhulatiha. Karena tiga tanda ini adalah tiga ataupun tanda yang paling masyhur dan paling apa? Mudah, yang dengannya kita bisa mengenali isim. Ya, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya. Ya. Wa huwa darbani, qala al-musannif rahimahullah taala, shad al-asl itu matan. Wa huwa darbani mu'rabun wa huwa ma yataghayyaru akhiruhu bisababil awamil dakhilati alayhi ka zaidin wa mabniyun wa huwa bi khilafi كهؤلاء في لزوم الكسر وكذلك حذامي وأمسي في لغة الحجازيين وكأحد عشر وأخواته في لزوم الفتح وكقبل وبعد وأخواتهما في لزوم الضم إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه وكمن وكم في لزوم السكون وهو أصل البناء. Wahua, ini kembalinya kemana? Wahua, kembalinya kemana? Kepada isim. Ya, kembali kepada isim. Isim itu borbani. Borbani ada dua macam. Borbun bermakna macam atau jenis. Di sini kita dapati, ya, borbani musanna. Sedangkan huwa apa? Mufrad itu musanna. Mufrad. Kok bisa di sini mufrad dikhabari dengan apa? Musanna, padahal kita ketahui atau yang kita ketahui bahwasanya apa? Yang namanya khabar dengan mubtada itu harus bersesuaian di antaranya dalam apa? Mufrad musannanya. Tapi di sini borban musanna, huwanya apa? Mufrad. Maka dijawab dengan beberapa jawaban. Jawaban yang pertama adalah bahwasanya huwa itu kembali kepada al-ism. Ya, kepada apa? Al-ism. Sedangkan alif lam yang ada pada apa? Ism itu alif lam lil jins, yang menunjukkan jenis. Ya, alif lam yang menunjukkan jenis itu bisa menunjukkan satu, dua atau lebih. Sehingga boleh karenanya dikhobari dengan musanna. Huwa kembalinya kepada al-ism. Dan alif lam yang ada pada ism menunjukkan jenis. Sehingga boleh dia dikhobari dengan musanna. Yang lain ada yang membawa ataupun membawa kepada takdiran, yaitu mudhaf, takdir mudhaf sebelum borban. Wahuwa dhu borbaini. Ya, ada di situ mudhaf yang mahdhuf yang hakikatnya dia sebagai khabar dari huwa. Wahuwa dhu borbaini, dengan ini cocokan sama-sama mufrad. Huwa mufrad, dhu mufrad. Yang pertama tadi insyaallah lebih bagus, yaitu huwa kembali kepada al-ism. Sedangkan alif lam yang ada pada isim yaitu menunjukkan jenis. Sehingga karena dia jenis, boleh dikhabari dengan musanna ataupun mufrad ataupun apa? Jamak. Wa huwa dorbani. Dorbani. Huwa i'rabnya apa? Huwa dhamir munfasil mabni ala al-fath fi mahalli rafin mubtada. Ya, merujuk i'rab ya. Dorbani. Khabar. Khabar marfu' bil mubtada wa alamat rafi al. Alif niyabah. Alif dhamma li'annahu musan. Musannan. Mu'rabun, yang pertama mu'rab. Padahal dari apa? Dorbani. Wahuwa dorbani, dan dia isim itu ada dua macam. Yang pertama mu'rab. Isim apa? Maf'ul dari a'raba yu'ribu. Mu'rabun. Lalu mu'rib, orang yang mu'irab. Mu'rab, sifat dari isim. Isim yang mu'rab. Wahuwa, apa itu isimnya mu'rab? Wa huwa ma yataghayyaru akhiruhu bisababil awamil dakhilati alayh. Isim yang mu'rab adalah isim yang akhirnya bisa mengalami perubahan dengan sebab amil-amil yang masuk kepadanya. Ya. Apa yang dia mengalami perubahan di akhirnya karena sebab amil-amil yang masuk kepadanya. Ya. Dan hukum asal pada isim adalah apa? Mu'rab, itu hukum asalnya. Ya. Kalau ada isimnya mu'rab, enggak perlu ditanya, mengapa sih mu'rab? Ya. Dan di sana juga ada isim yang dia keluar dari hukum asalnya, yaitu menjadi mabni. Ah, ketika dia mabni keluar dari aslinya atau keluar dari hukum asalnya, maka perlu ditanyakan, mengapa dia mabni? Ya, ada jawabannya. Ya. Adapun kalau dia tetap dalam kondisi di asalnya, itu mu'rab, tidak perlu ditanyakan. Ya. Sebagaimana hukum asal pada fi'il itu apa? Mabni kan? Ya, kalau ada di antara fi'il yang dia mu'rab seperti fi'il mudhari, ditanyakan mengapa sih fi'il mudhari kok mu'rab enggak mabni? Ada jawabannya juga. Secara ringkas di antaranya limusyabahatihi al-isma, karena fi'il mudhari itu menyerupai isim pada beberapa sisi ya. Dijelaskan di tempatnya insyaallah. Kemudian al-amil, al-awamil itu jamak dari apa? Amil. Amil, awamil dijamakkan dengan jamak apa? Taksir. Ya, amil, awamil. Apa itu amil? Ya, amil adalah ma aujaba kauna akhir al-kalam ala wajhin makhsusin min rafin aw nasbin aw jarin aw madzu aw jazmin. Amil adalah apa yang menyebabkan ya akhir kalam berada pada kondisi tertentu seperti rafa, nasab, jar ataupun jazm. Itu apa? Amil. Yang menyebabkan akhir kalimat berada pada apa? Keadaan tertentu seperti rafa. Contohnya apa? Ja'a Zaidun. Zaid ini marfu'. Apa amilnya? Ja'a. Di sini ja'a menuntut Zaid. Marfu' sebagai apa? Fa'il. Ra'aitu Zaidan. Zaidan nasab dia. Apa amilnya? Ra'aitu. Filan fa'il. Itulah amilnya. Marartu bi Zaidin. Zaidin di sini apa? Majrur. Apa amilnya? Huruf ba. Dan amil itu ada dua macam. Amil yang lafzi itu yang paling banyak. Ada lafadnya huruf-huruf jar semuanya. Amil-amil lafzi. Ya. Juga huruf-huruf nasab itu amil-amil yang lafzi. Huruf-huruf jazm juga amil-amil. Dan masih yang lain. mubtada amil bagi khabar dan seterusnya. Adapun amil yang maknawi yang rajih hanya ada dua. Apa itu? Al-ibtida amil bagi mubtada yang karenanya mubtada menjadi apa? Marfu. Muhammadun alimun. Apa amilnya yang menjadikan Muhammad marfu di situ? Ibtida, keberadaan dia Muhammad di awal jumlah. Sehingga dalam i'rab kita katakan mubtada Muhammadun qaim, Muhammadun mubtada marfu bil ibtida wa alamat rafi ad-dhamma adh-dhahira ala akhiri. Yang kedua adalah at-tajarrud. At-tajarrud kosong dari penasab dan penjazam. Ini amil masuknya ke mana? Kepada fi'il mudhari saja. Yaqumu Zaidun, yaqumu Zaidun, yaqumu di sini marfu, ya kan? Dan rafanya apa? Dhamma. Kenapa? Apa amilnya yang menyebabkan dia rafa? At-tajarrud, tajarruduhu 'anin nasib wal jazim. Kosongnya dia dari penasab dan penjazam. Ka Zaidin, contoh Zaid. Contoh isim yang mu'rab adalah apa? Zaid. Wa mabniyun, kemudian macam yang kedua dari mabni dari isim adalah mabni, isim yang mabni. Ini perlu ditanyakan, mengapa dia mabni? Ya. Jawabannya yang rajih satu. Sebagaimana dikatakan oleh Sibawaih bahwasanya sebabnya yang menyebabkan isim itu apa mabni adalah keserupaannya dengan huruf. Dan di sini ada rinci oleh para ulama sisi-sisi keserupaan. Ya, yang karenanya isim itu mabni. Ya, sisi-sisi keserupaan isim dengan huruf yang karenanya isim tersebut menjadi mabni. Wa huwa bi khilafi, dan dia mabni adalah apa yang merupakan lawan ataupun yang berbeda dengan mu'rab. Contoh isim yang mabni adalah haula'i. Haula'i fi luzumil kasri, dalam hal tetapnya dia haula dalam apa? Kasrah ataupun pada kasrah. Haula isim yang mabni di atas apa? Kasrah. Aku belum pernah kan dengar haula'a, haula'u kan? Belum pernah. Wa kadzalika hadami, demikian pula contoh hadami. Hadami nama seorang wanita. Amsi, amsi juga mabni di atas kasrah. Ya, menurut ahlul Hijaz. Ya, amsi. Maknanya apa? Al-yaum qabla yaumika hadza. Sehari sebelum harimu ini. Kalau sekarang hari apa ini? Hah? Kamis berarti hari amsi berarti hari apa? Rabu, ya. Fi lughati al-Hijaziyyin, khususnya pada bahasanya orang-orang Hijaz, amsi ini apa? Mabni. Di sini ada isyarah bahwasanya amsi pada lugha yang lain tidak seperti itu, tidak mabni. Wa ka hada asyara wa akhawatihi fi luzumil fathhi, contoh isim yang mabni yang lain adalah ahada asyara wa akhawatihi, dan teman-temannya. Ya, sampai 19 sampai 19. Itu semuanya apalah? Bagaimana? Mabni. Ya. Fi luzumil fathhi, dalam hal tetapnya dia di atas fathah. Ya. Wa ka qablu, dan contoh isim yang mabni adalah qablu. Ba'du wa akhwatihima, dan teman-teman keduanya, teman-temannya qablu dan ba'du. Fi luzumi ad-dhom, dalam hal mabniya dia tetapnya dia di atas dhommah. Ya. Jadi mabni itu ada yang dia mabni dari apa? Kasrah seperti haula'i, hadami, amsi, ada juga yang mabni di atas fathah seperti a'dad. Ya. A'dad murakkabah. Ya, min 11 ila 19, dari 11 sampai 19. Ya. Kemudian juga ada yang dia mabni di atas apa? Dhammah seperti qablu, ba'du dan teman-temannya. Ya. Qablu dan ba'du ini mabni juga teman-temannya. Ada syaratnya idza hudzifal mudhaf ilaihi wa nuya ma'nahu, apabila dibuang mudhaf ilaihnya. Ya. Apabila apa? Dibuang mudhaf ilaihnya. Jadi qablu dan ba'du di antara isim yang melazimi apa? Idhofah. Tapi kalau dibuang mudhaf ilaihnya dalam kondisi tetap diniatkan maknanya, maka dia menjadi mabni. Ini akan ada pembahasan secara khusus di tempatnya. Wa kaman wa kam fi luzumi sukun. Contoh isim yang mabni pula man, kam, dalam hal tetapnya dia di atas sukun, dan masih ada yang lain selain kam dan man. Wa huwa aslul bina, dan sukun adalah yang asal dalam apa? Bina. Jadi harokat asal dalam bina adalah apa? Sukun. Ya, sukun. Demikian kata beliau rahimahullah dalam apa? Matannya. Jadi faham ini matannya sebelum kita masuk ke syarahnya. Jadi kalau kita sudah bisa memahami matannya, maka insyaallah kita akan lebih mudah untuk bisa memahami syarahnya, penjelasan dari beliau sendiri. Ya, asyarah. Ya. Qala al-musannif fi asyarah, "Lamma farautu min ta'rif al-ismi bi dhikri syai'in min 'alamatihi, aqabtu dhalika bi bayanin qisamihi ila mu'rabin wa mabniyyin." tatkala saya telah selesai dari menjelaskan definisi dari isim, juga menyebutkan sedikit dari tanda-tandanya, maka saya iringkan hal itu dengan menjelaskan bagian-bagian dari isim, yaitu kepada yang mu'rab dan yang mabni. Jadi isim itu ada yang mu'rab, ada yang apa? Mu'rab dan mabni. Ada dua bagian, mu'rab dan mabni. Wa qaddamtu al-mu'raba li'annahu al-aslu, dan saya dahulukan penyebutan mu'rab dalam matan, wa huwa durbani mu'rabun li'annahu al-asl, karena mu'rab adalah hukum asal dalam apa? Isim. Wa akhartu al-mabniya li'annahu al-far', dan saya akhirkan mabni karena dia adalah cabang. Iya, cabang. Wa dzakartu anna al-mu'raba huwa, dan saya sebutkan dalam matan, ya, dalam asal, bahwasanya mu'rab adalah ma yataghayyaru akhiruhu bisababi ma yadkhulu alayhi min al-awamil ka zaidin. Taqulu ja'ani zaidun wa ra'aytu zaidan wa marartu bi zaidin. Ya. Saya sebutkan dalam matan tentang makna mu'rab, yaitu isim yang yataghayyar, ataupun kalimat yang yataghayyar akhiruh, akhirnya bisa mengalami perubahan dengan sebab masuknya amil kepadanya, dengan sebab amil-amil yang masuk kepadanya. Seperti contoh Zaid. Ya, contoh Zaid. Engkau katakan ja'ani Zaidun. Di sini Zaidun mu'rab. Ya. Marfu, tanda rafa'nya dhammah. Amilnya ja'a. Ya. Kemudian ra'aitu Zaidan berubah dari rafa' menjadi apa? Nasab. Karena berubah apa? Amilnya ra'aitu. Wa marartu bi Zaidin berubah dari nasab ke jar. Kenapa? Karena amilnya berubah, yaitu apa? Ba. Marartu bi Zaidin. Ala tara anna akhir Zaidin taghayyara bid dhammah wal fathah wal kasrah? Tidakkah engkau perhatikan bahwasanya akhir kalimat Zaid berubah, ya, dengan dhammah, fathah dan kasrah, bisababi ma dakhala alaih, karena sebab amil yang masuk kepadanya, yaitu dalam contoh yang pertama ja'a Zaidun amilnya apa? Ja'ani. Dalam contoh ra'aitu Zaidun amilnya ra'aitu. Kemudian dalam contoh yang ketiga marartu bi Zaidin amilnya apa? Ba. Ya. Di sini yang disebutkan adalah amil-amil yang apa? Amil-amil yang zahir, tampak. Terkadang amil itu muqaddar. Muqaddar. Ya, seperti Zaidan sebagai jawaban dari ucapan teman antum yang bertanya kepada antum. Ya. Man darabta? Siapa yang kau pukul? Antum jawab apa? Zaidan. Zaidan ini apa? Mansub. Mana amilnya? Muqaddar. Yang ditakdirkan. Sudah tercukupi dengan apa pertanyaan tadi. Man dorobta, siapa yang mau pukul? Zaidan. Ya. Jadi amil enggak mesti disebutkan. Kadang tidak disebutkan. Ya. Man fil masjid? Zaidun. Maksudnya apa? Fil masjid? Zaidun. Gitu. Kemudian, kata beliau rahimahullah, mana tadi? Falau kana taghayyuru fi ghairi al-akhiri lam yakun i'raban. Jadi kata beliau di matan tadi, mu'rab adalah apa yang akhir kalimatnya, ya, ataupun keadaan akhir kalimatnya mengalami perubahan. Ya. Bagaimana kalau yang mengalami perubahan bukan keadaan akhir kalimatnya? Falau kana taghayyuru fi ghairi al-akhiri lam yakun i'raban. Seandainya yang mengalami perubahan bukan keadaan akhir kalimat, lam yakun i'raban, maka ini bukan disebut dengan i'rab. Contohnya falsin. Apa falsin? Fulus. Apa nih fulus? Uang. Idza saghorta, apabila kau mentasghir menjadi apa? Fulais. Tasghir. Ya. Wa idza kasarta, dan apabila kau jamakkan dengan jamak taksir, fals jadi aflus atau fulus. Di sini berubah enggak dari falsin ke fulais ke aflus? Berubah enggak? Berubah. Tapi berubahnya di mana? Di akhir kalimat atau bukan? Bukan. Ya. Wakadzalika law kana taghayyur, sehingga falsin kemudian fulais aflus ini bukan mu'rab karena perubahannya bukan pada keadaan akhir kalimat. Wakadzalika law kana taghayyur fil akhir, demikian pula seandainya ada kalimat yang dia akhirnya mengalami perubahan, walakinnaha laisa bisababil awamil, tapi perubahannya bukan karena sebab amil, karena di atas beliau sebutkan definisi mu'rab. Mu'rab adalah apa yang ataupun kalimat yang akhirnya mengalami perubahan. Ya. Akhirnya mengalami perubahan. Dan perubahannya disebabkan oleh amil. Syaratnya itu. Disebabkan oleh apa? Oleh amil. Seperti tadi Zaidun. Ja'a Zaidun. Ketika diganti amilnya, ra'aitu ganti. Ra'aitu Zaidan. Diganti ba. Marotubi Zaidin. Berubah. dari apa rofa ke nasab ke jar. Adapun kalau ada satu kalimat yang di akhirnya mengalami perubahan, tapi perubahan ini bukan disebabkan oleh amil, contohnya ucapanmu jalasu haitsu jalasa Zaidun. Saya duduk di mana saya duduk. Haitsu dzaraf yang menunjukkan kepada tempat. Ya. Sebagian ahli nahwu ada yang membolehkan untuk dibawa kepada waktu, ya, zaman. Jalasu haitsu jalasa Zaidun. Saya duduk di mana saya duduk. Lihat, fa innahu yajuz, sesungguhnya boleh untuk engkau katakan ya haitsu yang tadinya dhammah diganti dengan fathah. Wa haitsa, misalnya jalasu haitsa jalasa Zaidun. Atau di kasrah, jalasu haitsi jalasa apa? Zaidun. Berubah dari sini akhirnya? Berubah. Ya, dari dhammah ke fathah ke kasrah. Illa anna hadhil aujuh as-salasa laysat bisababil awamil, hanya saja sisi perubahan yang tiga ini dari dhamma haitsu ke fathah haitsa ke kasrah ke haitsi itu tidak disebabkan oleh amil. Lihat di sini amilnya sama, jalasu bisa dibaca haitsu. Jalasu dibaca apa? Haitsa bisa. Jalasu bisa juga dibaca apa? Haitsi. Dan di sana ada lughah yang keempat, hausu. Hausu. Ini lughah, masalah lughah, bukan masalah i'rab. Ya. Bahasa yang ada pada haitsu kadang di dhamma haitsu, kadang dengan fathah haitsa, kadang dengan kasrah haitsi, kadang dengan wawu hausu. Ini bahasa masalahnya, bukan masalah i'rab, bukan masalah nahu. Perubahan-perubahan dalam bahasa. Ya. Boleh antum menggunakan haitsu, ini yang masyhur. Yang masyhur, boleh pula dengan haitsa ataupun haitsi ataupun hausu. Ya. Ala tara annal 'amila wahid. Tidakkah kau perhatikan bahwasanya amilnya haitsu satu tapi bisa diganti-ganti? Dari dhammah ke kasrah ke fathah, ya kan? Berarti ini bukan mu'rab. Mabni dia. Harakat bina itu. Yang ada pada haitsu ataupun haitsa ataupun haitsi. Wa huwa jalas. Tidakkah kau lihat bahwasanya amilnya haitsu satu itu jalasa. Wa qad wujida ma'ahu at-taghayyur al-madhkur. Dan sungguh telah didapati adanya perubahan yang telah disebutkan dalam kondisi amilnya satu. Sehingga perubahan yang ada pada haitsu itu bukan perubahan yang dikatakan sebagai i'rab, tapi mabni. Perubahan itu hanyalah perubahan dalam masalah lughah, penggunaan bahasa. Lughah beda ya, lughah. Ya. Yang masyhur haitsu. Kemudian qala musannif, "Wa lamma faragtu min dzikril mu'rabi dzakartu al-mabniya wa annahu alladhi yalzamu tariqatan wahidan wa la yataghayyaru akhiruhu bisababi ma yadkhulu 'alayhi." Dan tatkala saya telah selesai menyebutkan isimnya mu'rab, zakirtul mabni, maka saya sebutkan tentang isimnya mabni. Apa itu definisinya? Wa annahu, dan bahwasanya isimnya mabni itu adalah alladhi yalzamu tariqatan wahidah, yaitu isim yang dia menetapi satu keadaan. Ada yang dhammah terus, fathah terus, atau sukun terus, ataupun kasrah terus. Ya. Wa mabniyun ala al-fathhi. Loncat enggak? Loncat ya? Alladhi yalzamu tariqatan wahidah, yang dia menetapi satu keadaan. Wa la yataghayyar akhiruhu bisababi ma yadkhulu alayhi. Dan akhirnya tidak bisa mengalami perubahan dengan sebab amil yang masuk kepadanya. Apapun amilnya tetap dia harokatnya seperti itu. Dhamma-dhamma terus, fathah-fathah terus, kasrah-kasrah terus, sukun-sukun terus. Ya. Kalau ada ya, misalkan di sana ada satu kalimat yang dia menetapi satu keadaan, tapi karena amil ini mu'rab. Ya, ada di sana satu kalimat yang dia menetapi satu keadaan, nasob terus, tapi karena amil maka ini mu'rab. Seperti hal ra'aitu Zaidan dhahikan. Yang namanya hal mesti mansub kan? Diganti halnya, bukan dhahik. Ra'aitu Zaidan bakian nangis, mansub lagi. Ini mu'rab, kenapa? Karena nasobnya. Ini karena sebagai hal gitu. Karena amil yang masuk padanya. Kalau diganti amilnya, ya beda. Zaidun dhahikun, diganti. Amilnya Zaidun. Zaidun dhahikun. Kalau amilnya ra'aitu Zaidan dhahikan, maka hal. Jadi kalau mabni itu adalah apa yang dia menetapi satu keadaan. Ya. Apakah fathah, kasrah, sukun. Itu bukan karena sebab amil. Ya. Bukan karena sebab amil. Ataupun kalau ada satu kalimat yang dia menetapi satu keadaan, nasab terus atau marfu terus, seperti mubtada kan marfu terus, iya kan? Tapi karena amil kan, akhirnya mu'rab. Kalau yang bina itu dia menetap satu keadaan bukan karena amil. Amil enggak pengaruh sama sekali. Tsumma qasamtu ila arba'ati aqsam. Kemudian saya bagi isim yang mabni kepada empat bagian. Ya. Mabniyin 'ala al-kasri wa mabniyin 'ala al-fathhi. Padahal dari arba'ah. Arba'ati kasrah, maka mabniyin badalnya ikut apa? Kasrah. Ini boleh juga dibaca mabniyun sebagai khabar dari mubtada mahdhuf. Hiya misalkan mabniyun 'ala al-kasr. Mabniyin 'ala al-kasri, yang mabni di atas kasrah. Ini yang pertama. Wa mabniyin 'ala al-fathhi, dan yang dimabnikan di atas fathah. Wa mabniyin 'ala dhamm, dan juga ada yang dimabnikan di atas dhammah. Wa mabniyin 'ala sukun, dan yang mabni di atas sukun. Itu empat macam apa? Mabni atau isim yang mabni. Mabni di atas kasrah, mabni di atas fathah, mabni di atas dhammah, mabni di atas sukun. Thumma qasamtu al-mabni 'ala al-kasri ila qismayn. Kemudian saya bagi isim yang mabni di atas kasrah kepada dua bagian. Ya. Qismin muttafaqun 'alaihi, satu bagian yang disepakati kemabniannya. Ya. Seperti haula, tidak ada satupun ahli nahu yang menyelisihinya. Mereka semua sepakat bahwasanya haula mabni di atas kasrah. Fa inna jami'al arabi yaksiruna akhirah. Semua orang Arab mengkasrah akhir huruf haula'i fi jami'il ahwal, pada semua keadaan. Baik dia ketika keadaan rafa seperti haula'i qaumi, mereka adalah kaumku. Atau ketika dia nasab ra'aitu haula'i at-tullabi misalkan. Kasrah juga. Iya. Marartu bi haula'i at-tullabi, kasrah juga. Ya, kasrah bina bukan kasrah jar. Ya. Wa qismin, kemudian macam yang kedua dari isim yang mabni di atas kasrah adalah qismin mukhtalafun fi, bagian yang diperselisihkan tentang kemabniannya. Wa huwa yaitu hazami, nama seorang wanita. Wa qatami, jenis burung, ya, jenis burung darak. Ya. Wa nahwihima, kayaknya semisal keduanya. Min al-a'lamil mu'annasa al-atiyah ala wazni fa'ali, dari nama-nama mu'annas, nama-nama zat yang mu'annas yang akan datang. Ya. Ala wazni fa'ali, nanti akan disebutkan. Ya. Yang dia berada di atas wazan timbangan fa'ali. Hazani kan timbangannya apa? Fa'ali, nama seorang wanita. Ya. Kemudian juga amsi. Ya. Amsi juga diperselisihkan tentang kebinaannya, kemabdiannya. Tapi yang dirujukkan oleh beliau di sini pendapat orang apa? Wasalah itu amsi apa? Mabni. Ya. Khususnya arad tadi ada yang kurang enggak di sini? Ada idanya enggak? Ya, wa amsi arad tabihi al-yawm alladhi qabla yawmik. Amsi yang dimaukan dengan amsi hari sebelum harimu ini. Ya, sebelum apa? Harimu ini. Ya. Nanti akan disebutkan syarat-syarat mabninya amsi. Fa amma babu hadami, sekarang dibahas dulu hadami, babnya hadami, setelah itu amsi. Ya. Kita lagi bahas apa ini? Isim yang diperselisihkan tentang apa? Kebinaannya di atas kasrah. Itu hadami dan babnya. Fa amma babu hadami wa nahwi fa ahlul hijaz yabnunahu 'ala al-kasri mutlaqa. Adapun bab hadami, bab hadami itu apa sih batasannya? Bab hadami adalah setiap isim yang dia datang di atas wazan fa'ali dari nama-nama zat wanita. Ya, apa yang dia datang di atas timbangan fa'ali dari nama-nama zat wanita. Yang enggak mesti orang. Mu'annas lah mungkin lebih enaknya. Kalau wanita terkesannya apa? Khusus untuk yang berakal ya. Yang tidak berakal pun, yang dia tergolong kepada mu'annas masuk di dalamnya. Ya, itu mabni. Dan di sana ada perselisihan. Ya, di antara ahli nahwu. Kenapa sih mabni? Nama mu'annas yang di atas wazan hadami. Kalau si bawah berpendapat, hadami dan yang semisalnya, dari isim-isim zat atau mu'annas, itu mabni karena dua illah. Yang pertama, alamiyah. Alamiyah apa? Nama. Yang kedua, adil. Adil. Kata si bawah, hadami itu ada dari hadimah. Hadimah diadilkan menjadi apa? Hadami. Ini adil untuk mu'annas. Kalau adil untuk mudzakkar kan dari Amir jadi Umar. Iya. Amir, Umar. Kalau mu'annas, adilnya fa'ali wazannya. Hadimah, hadami. Adapun al-Mubarrid mengatakan bahwasanya sebab binanya hadami adalah yang pertama alaliyah sama. Tapi yang keduanya bukan adil. Tapi apa? Ta'nits. Dan ini sepertinya Allah lebih dekat. Ya, lebih dekat. Dia alamiah dengan ta'nits, ya kan? Adapun adil itu biasanya terakhir nanti kalau sudah tidak ada ilah lagi yang cocok. Ini kok cuma ada satu ilah. Seperti Umar. Ini dia alamiah. Diteliti, cek-cek, enggak ada ilah yang lain. Akhirnya sudah ditentukan aja. Adil. Itu. Adil saja sudah. Ya. Kemudian kata beliau rahimahullah. Fa'ahlul Hijaz fahamnya babnya hadami. Apa? Apa yang dia datang di atas wazan? Fa'ali. Dari nama-nama zat mu'annas. Itu di ingat-ingat. Ya. Maka fa'ahlul Hijaz yabnunahu ala al-kasri mutlaqa. Adapun menurut Hijaz. Mereka memabdikan bab hadami. Di atas kasrah secara mutlak. Dan lughahnya al-Hijaz adalah lughahnya Al-Quran. Ya. Datang dengan bahasa ahlul Hijaz. Makkah, Madinah. Fayaquluna ja'atni hadami wa ra'aitu hadami wa marartu bi hadami. Maka mereka mengatakan dalam contoh ja'atni hadami, ra'aitu hadami, marartu bi hadami. Dalam tiga keadaan ini hadami mabni di atas apa? Kasra. I'rabnya bagaimana? Ja'atni hadami, ja'atni fi'lun wa maf'ul. Ja'a fi'lun madhi wa min al-fath la mahalla lahu min al-i'rab. Ta alamatu ta'nith nun lilwi qaya ya bamir متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول بحذامي مفاعل فاعل مبني على الفتح في محل رفع حذامي itu fa'il tadi mabni dari kasrah fi mahalli rafin. Jadi kalau isimnya mabni i'rabnya apa? Mahal mahalli mahalli fi mahalli fi mahalli. Wa raaitu hadami raaitu fi'lun wa fa'il, ya kan? Ra'a fi'lun madhi mabni ala as-sukun litisali bi dhamir rafin mutaharrik atau dhamir متصل مبني على سكون عليه على الضم في محل رفع ya fa'il seperti itu ya. Kalau yang mabni mabni fi mahalli hadami mafulun bih mansub atau hadami mafulun bih mabni alal kasrah fi mahalli nasbin mahalli nasab marad bi hadami maratu fi lun fa'il marra fi lun madin mabni ala sukun litisal bi dhamir min mujahari atau dhamir mutasil mabni ala dhom fi mahalli rafin fa'il bi hadami ba harfu bi hadami jar majrur ba harfu jar hadami ismun mabni ala al kasrah fi mahalli jarrin ya bil ba dan sebab masuknya ba wa ala dhalik qaulu syair dan dibangun di atas pendapat ini yang mengatakan bahwasanya hadami dan babnya itu mabni ucapannya penyair dibangun di atas lugha ini falaula al muz'ijatu min al layali lama taraka al qatatib al manami إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. Kalau bukan karena sebab adanya al-muz'ijat min al-layali, perkara-perkara yang menakutkan di malam-malam, lama tarak al-qatatib al-manami, ini saya burung-burung merpati atau yang semisal itu tidak akan meninggalkan lezatnya tidur, nikmatnya tidur karena ada gangguan soalnya ada angin kencang ataupun hujan deras akhirnya tidurnya terganggu gitu. Ya, falaula al-muz'ijat min al-layali, kalau bukan karena sebab adanya sesuatu yang mengusik ketenangan mereka dari di malam-malam, niscaya burung-burung itu tidak akan meninggalkan tibal manami, nikmatnya tidur. Idza qalat hadami fasaddiquha, apabila hadami istrinya penyair ini, idza qalat hadami apabila hadami berucap fasaddiquha, maka benarkanlah ucapannya. Fainal qawla ma qalat hadami, karena ucapan yang benar adalah apa yang diucapkan oleh hadami. Di sini syaitnya mana? Iza qalat hadami. Sebagai apa hadami yang pertama ya Rabnya? Fa'il. Mabni alal kasrah. Fi mahali rafin. Fa'il. Ya. Yang kedua bagaimana? Ma qalat hadami. Sama saja ya. Sebagai fa'il juga. Ya. Sebagai fa'il juga. Perlu dibaca gak ya Rabnya? Perlu ya? Cepat saya baca ya. Biar ada faedah. Iza zarfun lima yastaqbil minaz zaman. Zarf. Untuk waktu yang akan datang. Ya. Atau enggak perlu. Perlu baca enggak? Hah? Enggak usah ya? Syahidnya aja ya? Takutnya habis waktunya. Ya. Tinggal nanti baca sendiri. Kalau ada yang belum faham, ya Rabnya tinggal nanti ditanyakan. Fadzakaraha fil baiti marrataini maksuratan. Ma'annaha fa'ilun. Maka penyair menyebutkan kalimat hadami dalam bait syair ini marrataini dua kali. Ya. Maksurah dalam kondisi apa? Dikasrah. ma'annaha fa'il. Padahal dia sebagai apa? Fa'il. Ya. Nah, ini pendapatnya Ahlul Hijaz. Menyatakan bahwasanya Hazami dan babnya mabni di atas kasroh. Ya, makanya ini didahulukan oleh Husain karena beliau juga merujukkan. Wa kadzalika Hazami. Demikian pula Hazami mabni di atas kasroh. Fi lughati al-Hijazin. Pada bahasanya orang-orang Hijaz. Sedangkan Banu Tamim berbeda lagi pendapatnya. Wastaraqat Banu Tamim firqataini fa ba'dhum yu'ribu dhalik kullah bidhom raf'an wa bil fathhi nasban wa jarra. Adapun Banu Tamim mereka berselisih menjadi dua kelompok, menjadi dua mazhab pendapat. Fa ba'dhum yu'ribu dhalika kullah, sebagai mereka ada yang menjadikan menjadikan apa? Hazami dan babnya. Ya, babnya Hazami itu mu'rab seluruhnya. Jadi Banu Tamim atau sebagian Banu Tamim menjadikan babnya Hazami semuanya mu'rab. Iya. Didhammi raf'an ketika rafa dengan apa? Dhammah. Wa bil fathhi nasban dan dengan fathah ketika apa? Mansub. Wa jarra dan ketika jar. Berarti i'rabnya seperti i'rabnya apa? Isim la ansharif, ya kan? Dengan dhammah ketika rafa, dengan fathah ketika apa? Nasab dan jar. Berarti i'rabnya persis seperti isim yang la ansharif. Rafa di sini i'rabnya sebagai apa? Ya ala nazil khafid, karena membuang huruf khafid artinya fir rafa. Dibuang fir rafa. Ya, dibuang fi-nya maka dia menjadi mansub. Fa yaqulu ja'atni hadamu. Maka mereka katakan dalam contohnya ja'atni hadamu. Hadamu i'rabnya apa? Hadamunya saja itu. Hadamu fa'il marfu' alamat rafi abdhamma dhahir ala akhirih bidhamm dengan dhammah. Wa ra'aitu hadama. Hadama i'rabnya apa? Maf'ulun bi mansub wa alamat nasbi al-fathah. Marartu bi hadama dengan fathah. I'rabnya hadama ismun majrur bil ba wa alamat jari al-fathah niyabatan 'anil kasr li'annahu lain sorif. Ya, lain sorif. Ya. Wa aktsaruhum yufassilu baina ma kana akhiru ra'an kawabari ismun liqabilatin wa hadari ismun likawkabin wa safari ismun limain fayadnihi ala al-kasri kalhijaziyin wa ma laysa akhiru ra'an kahadami wa qadami fayu'ribuhu i'raba ma lain sorif. Ya. Adapun kebanyakan Banu Tamim mereka merinci bab Hazami ini. Pendapat yang pertama bagaimana? Mengi'rab secara mutlak seluruh bab Hazami. Paham? Adapun mazhab yang kedua dari Banu Tamim merinci. Bagaimana rinciannya? Ya. Yufassil baina ma kana akhiru ra. Merinci dari bab Hazami yang dia akhirnya ra. Seperti wabari. Dibedakan ini akhirnya ra. Ismun liqabilah. Nama sebuah kabilah. Wahabari juga habari. Ismun liqaukabin. Nama sebuah bintang. Safari ismun limain, nama sebuah air, mata air. Fayabnihi alal kasr. Semua bab Hazami yang akhirnya ro seperti apa? Wabari, hadari, safari dan yang lainnya itu dimabnikan di atas kasrah. Kal hijazin, berarti ini jalan dengan pendapat apa? Alil Hijaz. Wa ma laysa akhiru ra'an, adapun kalau akhirnya bukan ro dari bab Hazami, ya seperti Hazami, Qatami dan yang lainnya, fayu'ribu i'raba ma lain sorif. Maka di i'rab seperti i'rabnya, lain sorif. Seperti pendapatnya Banu Tamim yang lainnya dalam masalah ini. Jadi paham ini? Hah? Dimengerti gak nih pendapatnya Banu Tamim terkait dengan bab Hazami? Bagaimana? Merinci. Apabila akhirnya roh, dimabnikan. Berarti sejalan dengan mazhabnya siapa? Ahlul Hijaz. Kalau akhirnya selain roh, maka di i'rab seperti isim yang lain sorif. Seperti mazhabnya, siapa ini? Banu Tamim yang lainnya. Ya. Sekarang ada sedikit iskal. Disebutkan tadi bahwasanya Hazami adalah kalimat yang dia datang di atas wazan fa'ali dari nama-nama mu'annas. Iya kan? Dari nama-nama mu'annas yang zat. Atau dari nama-nama zat mu'annas. Kalau wabari jelas qabila mu'annas. Iya kan? Sekarang habori ismun likaukabin. Nah, gimana ini? Habori ismun li kaukabin. Kaukab muzakkar atau muannas? Muzakkar, iya kan? Habori nama satu bintang. Maka jawabannya adalah sebagaimana dikatakan oleh Sibawai. Kata Sibawai rahimahullah, "Fama ja'a wa akhiruhu ra safari wa huwa ismu ma'in wa habori wa huwa ismu kaukab walakinnahuma mu'annatsatani. Ya. Apa yang datang ya dari bab hadami yang akhirnya ra seperti safari ya, yaitu dia nama satu mata air, wa hadari nama satu bintang, ini lafaz muzakkar ya, walakinnahuma mu'annatsatan, kata beliau si bawai hanya saja keduanya mu'annas gitu, seperti mawiyah nama mata air juga mawiyah dan mu'annas, syi'ra syi'ra nama bintang, wa annahu huwa rabbus syi'ra, ya kan, wa annahu huwa rabbus syi'ra, surat apa itu, an-najm kan, mu'annas tuh ya. Nanti akan ada penjelasannya dari ulama yang lain ya. Jadi ka'anna tilka is ka'annahu sebentar ya, tulisannya enggak jelas ini. Jadi seolah-olah itu safari ismu al-ma'ah, nama dari ma'ah, jadi dikasih ta gitu maknya, seolah dia isim dari ma'ah, ma' yang ditaknis ya. Adapun hadori seolah-olah isim dari kaukabah ya, seolah-olah isim dari kaukabah, kaukabah itu mu'anas kan, dikatakan menjelaskan Abu Sa'id, wa arada sibawai anna safari wa inkana isma ma'in, kata Ibn Abu Sa'id Sibawi menghendaki dengan ucapannya tadi bahwasanya safari meskipun dia nama ma, maka mudzakkar ya. Ya. Wal ma mudzakkar. Ya. Fa innal Arab, hanya saja orang Arab qad anis ba'dha miyah, kadang menjadikan muannas sebagian mata air. Iya. Fa yaqulun, sehingga mereka mengatakan ma'ah. Ma'atu bani fulan. Ini mata airnya bani fulan, dimuannasan kadang gitu. Ya. Demikian pula hadhari, sebagian orang Arab menjadikannya muannas. Ya, seperti syi'ra, bintang mu'annas. Al-muhim di sini, ya, dimaukan dengan kaukab adalah kaukabah. Ya, ma, maksudnya ma'ah, ini dimaukan dengannya ma'ah. Karena orang Arab demikian, terkadang ma' dimu'annaskan. Kaukab juga kadang mu'annas. Jadi syi'ra, itu nama bintang, mu'annas itu. Ya. Adapun kata Al-Jauhari, ahlul lughah, kata Al-Jauhari, kalau safari itu nama bir. Bir, kalau nama bir, bir mu'anas, ya kan? Wa bi'rim mu'attolati wa qasrim masyid. Bi'rim mu'attolah, sumur-sumur ini tinggalkan. Kalau bir mu'anas, kan? Kalau ini enggak ada iskal berarti. Kalau apa safari dibawa kepada mana bir. Sudah mu'anas itu berarti, ya kan? Kata Al-Jauhari, safari itu nama bir. Kalau bir mu'anas, maka enggak ada masalah. Enggak ada iskal, kan? Ya, jadi iskal kalau dibawa kepada nama kepada ma. Tadi jawabannya tadi. Ya, ya ini ziyadah. Sudah paham ini? Ada yang mau disampaikan? Ada yang mau ditanyakan? Saya lambat juga ya sudah. Jadi di sini dalam berlagir. Sudah. Sempat belum matanya? Siang ada yang mau ditanyakan? Yang sampai enggak paham semuanya ya. Ya. Yeah. Kesimpulannya apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah bahwasanya yang mabni di atas kasrah ada dua macam. Ya, kalau yang sebelumnya enggak saya simpulkan karena mudah ya. Yang pertama disepakati kemabniannya di atas kasrah seperti haulai. Yang kedua yang diperselisihkan tentang kebinaannya seperti babnya hadami dan juga amsi. Ya, kalau orang Hijaz semuanya sepakat bahwasanya babnya hadami mabni di atas kasrah. Adapun manut tamim berselisih, berbeda pendapat menjadi dua pendapat. Yang pertama menjadikannya mu'rab seluruhnya bab hadami. Apa yang akhirnya, apakah yang akhirnya ra ataupun bukan? Kira seperti irab ya bah, lain sorif. Kalau yang kedua dari Bani Tamim membedakan, merinci. Dari bab hadami yang akhirnya ro itu bagaimana? Mabni. Mabni. Ya. Ada punya akhirnya bukan ro, maka mu'rab. Ya, itu kesimpulannya. Sedikit ya kesimpulannya sih ya. Gimana lanjut cukup? Lanjut. Masih kuat? Gimana? Iya. Amsinya belum katanya. Sudah lanjut, amsinya belum mah. Wa amma amsi idza aradta bihi al-yawm alladhi qabla yawmik fa ahlul hijaz yabnunahu ala al-kasri. Adapun amsi, apabila dikendaki dengan amsi al-yawm alladhi qabla yawmik, hari sebelum harimu ini, fa ahlul hijaz yabnunahu ala al-kasri, maka penduduk Hijaz yabnunahu ala al-kasri, mereka menjadikannya mabni di atas kasrah. Ya, fa yaqulun, maka mereka katakan dalam contohnya mawdu amsi, berlalu amsi. Irobnya bagaimana? Mawdu amsi, mawdu fi'lun madhin mabni 'alal fath al-muqaddar. La mahala lahu minal irob. Amsi fa'il mabni alal kasrah fi mahali, atau enaknya jangan gitu ya, amsi apa ismun mabni alal kasrah fi mahali rafin fa fa'il wa'takaftu amsi, bagaimana ya amsi i'takaftu fi'lun wa fa'il amsi apa kayak tadi ismun mabni alal kasrah fi mahali apa nasfin zaraf ya zaraf. Amsi kemarin berapa apa itu? Zaman atau makan? Zaman. Wa maraitu mud amsi. Saya tidak melihat dia semenjak kemarin. I'rabnya apa? Amsi. Di sini ismun mabni alal kasri fi mahalli jarrin mudhaf ilai. Iya kan? Mud amsi. Bil kasri fil ahwali tsalatsah, dengan kasrah. Ya, pada tiga contoh ataupun dalam tiga keadaan. Rafa, nasab ataupun jar. Yang pertama sebagai fa'il, yang kedua sebagai apa? Dzaraf. Yang ketiga sebagai isim yang dijarkan dengan idhofah. Qala syair, dikatakan oleh penyair, mana'al baqa'a taqallubu syamsi wa tulu'uha min haitsu la tumsi wa tulu'uha hamra'a safiyatan wa ghurubuha safra'a kal warsi al-yawmu a'lamu ma yaji'u bihi wa madha bi fasli qada'ihi amsi. Mana'al baqa'a taqallubu syams, menghalangi kekekalan di dunia ini berputarnya matahari. Wa tulu'uha min haitsu la tumsi, dan juga terbitnya matahari dari arah yang berbeda dari ketika dia apa? Terbenam. Beda kan kalau terbit dari mana? Dari timur. Terbenam di arah barat. Wa tulu'uha hamra' safiyah, demikian pula menghalangi kekekalan terbitnya matahari dalam kondisi ataupun dalam dengan warna hamra', merah kekuningan. Wa ghurubuha safra'a kal warsi, dan juga terbenamnya matahari dalam keadaan berwarna kuning seperti minyak wars, minyak ya, nama satu minyak, minyak apa ya, wars za'faron ya, minyak za'faron. Al-yawmu a'lamu ma yaji'u bih ya wa madha bi fasli qada'ihi amsi. Al-yawm, hari ini ya, a'lamu ma yaji'u bih, saya mengetahui apa yang dibawa oleh hari ini. Wa ma bi bifas yaqabu yamsi, dan telah berlalu kemarin dengan ketetapan Allah yang pasti. Mana sini syaitnya? Amsi. I'rabnya apa? Wa ma bi bifas yaqabu yamsi, sebagai fa'il dari madha. Iya, fa'ilnya dari madha. Di sini dimabnikan di atas kasrah. Itu syaitnya. Ya, dan sebagian di sana merinci seperti As-Suja'i merinci ataupun menyebutkan syarat-syarat mabninya apa? Amsi di atas kasrah. Ya, kata beliau Jauhari ya, ataupun Jauhari As-Suja'i ya, kata As-Suja'i, perhatikan di sini syarat-syarat babnya apa? Amsi di atas apa? Kasrah. Iya. Bi khamsi syartin fabni amsi bi kasratin. Idza ma khala min al walam yaku sughira wa thalithu at-ta'yin fa'lamhu ya fata wa laysa mudhafan thumma jam'an mukassara. Artinya saja ya, dengan lima syarat maka mabdikanlah amsi di atas kasrah. Yang pertama, idza ma khala min al, apabila amsi kosong dari al, kosong dari apa? Al ya, kalau ada alnya mu'rab, seperti dalam ayat Allah ka'allam taghna bil amsi, ka'allam taghna bil amsi, harakat mu'rab itu, bil amsi itu apa? Majrur dengan ba wa alamatu jari kasrah. Kenapa? Karena dimasuki al ya. Walam yaku sughira ya, kemudian dia tidak di tashir, menjadi apa kalau di tashir? Umais. Kalau di tashir dia mu'rab juga, jadi dia mu'rab ya. Kemudian salif wa ta'yin, yang ketiga at-ta'yin, tidak dimaukan hari tertentu. Kalau amsi yang dimaukan hari tertentu sebelum harimu ini, maka mabni. Tapi kalau yang dimaukan umum ya, kemarin umum, maka itu mu'rab. Seperti ucapan ma'atiyaba amsana, ma'atiyaba amsana, alangkah indah hari-hari kemarin kita, umum gitu. Ini kan bukan ta'yin kan, kemarin yang mutlak, bukan sehari sebelum harimu ini, kemarin. Kadang kita jadi demikiannya, kemarin ibu, kemarin umum, maka dia mu'rab. Seperti apa? Ma'adziyaba amsana, alangkah indah hari-hari kemarin kita. Iya. Fa'lam huya fata. Kemudian walaisa mudhafan, tidak dibofahkan. Ya, tidak di ibofahkan. Ya. Kemudian yang berikutnya summa jam'an mukassar, tidak dijamakan dengan jamak taksir. Ya, tidak dijamakan dengan jamak taksir. Seperti ucapannya penyair, wa inni waqaftul yauma wal amsa. Sesungguhnya saya berdiri hari ini dan kemarin. Ya. Demikian. Ya. Ataupun yang jamak ya tadi ya. Ya, afan. Contohnya yang jamak tadi seperti ucapannya marat bina awal umusin. Marat bina awal umusin. Jamaknya amas umus. Marat bina umusin. Melalui kami awali umusin. Pertama dari kemarin. Pertama dari hari kemarin. Dari hari-hari kemarin. Itulah al-muhim syarat dari apa? Amas agar dia mu'rab. Dan dengan bahasa apa? Alul Hijaz Al-Quran itu turun. Ya. Masih ada di sini? Mabni. Ya, kalau ada yang belum diluruskan ya. Kadang saya lupa. Ya. Salah ucap. Ya, jadi dengan bahasa orang Hijaz, Al-Quran turun. Fa'amsi fil baiti fa'ilu limadha. Maka amsi dalam bait syair tadi sebagai fa'il bagi madha. Wa huwa maksurun kama tara, dan dia dalam kondisi kasrah. Sebagaimana yang kau lihat. Ini menunjukkan maksudnya amsi itu apa? Mabni atau mu'rab? Ya, mabni. Ya. Berpecah lagi. Ya. Terpecah lagi benar-benar penutan yang kepada dua golongan lagi. Sudahlah, daripada membuat antum konsentrasi pecah. Nah, kita cukup dulu. Ya. Dipecah dengan satu masalah saja sudah. Ya. Enggak ada yang mau disampaikan? Ya, wallahu ta'ala ala wa'alam subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum.